Sekejap aku melamunkan resah menyibukkan hati ini. Tak pernah ku meminta dihadirkan ke dunia ini. Andai semua yang ku cintai tak lagi ada di hidupku ini, bisakah ku menawar pada Tuhan aku saja yang pergi. Andai ku jadi bintang, bintang hatimu. Andai aku jadi awan, kau belangiku. Meramaikan dunia, cinta sahabat mewarnai hidupku. Sahabat yang sejati, itulah kita. Biarkan ku menari di derasnya hujan. Tak ku rela kau terluka. Biarlah aku menggantikan sulitmu. Duhai semua yang terkasih, terima kasih atas semua cinta. Membuat aku jadi merasa hidupku ada gunanya. Andai ku jadi bintang, bintang hatimu. Andaikan ku jadi awan, kau pelangiku. Meramaikan dunia, cinta sahabat mewarnai hidupku. Sahabat yang sejati, itulah kita. Biarkan ku menari di derasnya hujan. Tak ku rela kau terluka. Biarlah aku menggantikan sulitmu. Ku menari di tengah hujan, bahagia jadi bagian kisah hidup. Andai ku jadi bintang, bintang hatimu. Andaikan ku jadi awan, kau pelangiku. Meramaikan dunia, cinta sahabat mewarnai hidupku. Wow. Sahabat yang sejati, itulah kita. Biarkan ku menari derasnya hujan.